Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anta ta'lamu ta'lim. وتذكر وتذكير ونفع الانتفاع والإفادة للإستفادة والحسارة تمسك في كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتهاء مرضات الله وقربه وثاره. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. إلى قوله: وشيطان لأنه الله حريص على أن يسهل المؤمن عن صلاته. Dan setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah rakus untuk menyibukkan seorang mukmin daripada salatnya. Hatta innahu yaftahrahu inda qiyamihi ila salat abwaban minal hawaij. Sampai-sampai setan itu membuka bagi orang yang sholat ketika masuk ke dalam sholat pintu-pintu daripada hajat-hajatnya. Wa yadhkiruhu asya'a minal umur allati tahummuhu fi dunya lam takun lahu qabla sholat ala bal. Dan mengingatkannya tentang sesuatu-sesuatu daripada perkara-perkara yang menjadi pikirannya, menjadi kepentingannya dalam urusan dunianya, yang tidak pernah atau yang tidak ada sebelum sholat di benaknya. Wa qasdul la'in bidzalika an yushilahu fi sholati anil iqbal alallah wal hudur ma'ahu fiha. Dan tujuan setan yang terlaknat untuk menyibukkannya daripada sholatnya agar tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak hadir bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya. Wa idza lam yahsul lahu dzalika fatahu al-iqbal min Allah. Maka jika tidak dapat didapatkan hal itu, maka dia akan kehilangan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama kharaja min salati ma'dzura. Dan barangkali dia keluar daripada salatnya dengan membawa dosa. Wa lidzalika istahabba al-ulama rahimahumullah lil musalli an yaqra inda iradati ad-dukhul fi salah. Kul a'udzu birabbin nas tahassunan minasyaitonir rajim. Oleh karena itu dianjurkan oleh ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan bagi orang yang salat untuk membaca ketika mau memasuki salat, membaca surat kul a'udzu birabbin nas. Untuk apa? Tahassunan minasyaitonir rajim, untuk menjaga diri daripada setan yang terkutuk. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana setan itu sangat rakus, sangat punya keinginan kuat, dan tidak akan rela seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh salat di dalam salatnya dengan khusyuk, salat di dalam salatnya dengan hadirnya hati. Setan tidak mau itu terjadi. Berusaha, akan diingatkan oleh setan tentang sesuatu-sesuatu yang menjadi pikirannya, sesuatu-sesuatu yang akan menjadi, yang menjadi kepentingannya. Diingatkan hajat-hajatnya, diingatkan urusan bisnisnya, diingatkan urusan keluarganya, bahkan juga diingatkan masalah-masalah ilmu. Yang ini tujuannya supaya dia tidak hadir hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya supaya dia tidak khusyuk. Inilah tujuan setan. Bahkan setiap manusia dikatakan, setiap manusia yang melaksanakan salat, maka di situ diwakilkan kepadanya setan yang bernama Khonzab. Ada setan bernama Khonzab. Setiap manusia ada atau memiliki setan yang selalu hadir ketika salat, yang selalu membujuknya, selalu menghadirkan di dalam hatinya hajat-hajatnya urusan-urusan keluarganya, urusan-urusan dunianya, sehingga dia tidak lagi memikirkan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Ini namanya nama setannya khonzab. Sebagaimana juga dikatakan, ya, dalam wudu juga ada setan yang diwakilkan kepada manusia untuk mengganggu seseorang yang berwudu. Yang dinamakan setan itu dengan nama walhan. Jadi dibujuk manusia ketika wudu untuk tidak melaksanakan sunnah-sunnah wudu, tidak mengamalkan adab-adab wudu, bahkan dibujuk juga untuk selalu was-was dalam wudunya. Ini yang sering terjadi. Kadang-kadang kita sudah membasuh muka, tapi kadang-kadang kita dibujuk dan dirayu oleh setan, digoda oleh setan bahwasanya kita tidak sah membasuh mukanya. Dibasuh lagi seakan-akan tidak pernah puas membasuh mukanya kecuali dengan memasukkan semua kepalanya ke dalam air. Ini ada yang sampai seperti itu. Bahkan ada di antara mereka yang tidak puas dan tidak menganggap wudunya sah kecuali dengan masuk seluruh tubuhnya ke dalam air, berenang dalam air. Karena wudu seperti biasa, merasa tidak sampai air itu ke seluruh tubuh yang bagian yang wajib dibasuh. Ini perasaan yang dinamakan perasaan was-was. Ya, was-was dibujuk, ente tidak sah wudu ente, nanti tidak sah sholatnya. Kalau ente tidak sah sholatnya, berarti ente tidak dianggap sholat. Kalau ente tidak dianggap sholat, berarti ente akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Berarti ente akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dia akhirnya diulang lagi. Ini tidak akan bertambah, tidak akan menyembuhkan was-wasnya, tapi akan menambah penyakit was-wasnya. Penyakit was-was, obat yang paling mujarab harus tidak mengikuti, berusaha untuk tidak meladeni, berusaha untuk tidak mengikuti apa yang ada di bisikan setannya itu. Karena kalau sudah jelas-jelas membasuh wajah, kemudian ada bisikan, nanti belum sah, nanti tidak mau. Katakan kepadanya. Nanti katakan tidak sah, mana buktinya? Kalau tidak ada bukti, berarti itu hanya tuduhan yang tidak pantas untuk dituduhkan. Karena setiap tuduhan manusia harus dihadirkan bukti. Bayina. Ya, oleh karena itu, pernah seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Rahimahullah. Kemudian seseorang tersebut mengadu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam, aku ini punya penyakit. Yang mana ketika setiap kali aku takbir dalam sholatku, maka aku merasa tidak sah. Merasa. Sehingga aku ulang lagi takbirnya. Allahu Akbar. Kadang-kadang ya, kita melihat seseorang ketika takbir diulang lagi. Allahu Akbar. Tidak sah. Allahu Akbar. Diulang lagi. Kadang-kadang tidak selesai mengulang-ulang takbir itu, sampai imam ruku baru bisa. Ini terpaksa saja karena imam ruku. Kenapa? Karena dibujuk, digoda, ditipu, dirayu. Tidak sah ente takbirnya. Itu kurang. Tidak berbarengan dengan niat. Ente tidak menghadirkan niat di waktu takbir tadi. Dan seterusnya. Padahal dia takbir. Ente takbirnya tidak didengar oleh telinga. Tidak terjelas takbirnya ente. Diulang. Padahal mengulang takbir berarti membatalkan sholat. Ya, ketika seseorang sudah takbir dalam sholat fardu, dia takbir Allah Akbar, diulang lagi takbirnya, berarti dia keluar dari sholatnya. Ya, kemudian takbir lagi masuk dalam sholatnya lagi, takbir lagi keluar lagi dari sholatnya. Dan ketahuilah, bahwasanya keluar daripada sholat fardu dengan sengaja, itu juga merupakan dosa. Dan dosanya juga dianggap dosa besar oleh ulama. Tidak boleh membatalkan sholat fardu. Iya, sholat sunnah boleh dibatalkan, tapi sholat fardu tidak boleh dibatalkan. Dia mengulangi takbir berarti membatalkan sholatnya. Membatalkan sholatnya berarti dosa. Dan tidak cukup dosa, bisa jadi dia meneruskan takbir keduanya yang dianggap sudah keluar dari sholat, sehingga sholatnya dianggap tidak ada dalam syariat. Dianggap tidak sholat, tidak melaksanakan sholat. Gara-gara apa? Gara-gara was-wasnya. Ini seseorang mengadu penyakit was-wasnya tersebut kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian bertanya ke Imam, bagaimana ini caranya, solusinya? Oh, solusinya, tidak usah kamu sholat. Mulai sekarang kamu tidak usah sholat. Kamu bebas. Ini Imam Ahmad bin Hanbal kok menyuruh orang untuk tidak sholat. Ya imam, masa anak tidak sholat lagi? Tidak sholat lima waktu, tidak sholat duhur, tidak sholat asar lagi. Iya, tidak perlu sholat. Loh kenapa? Kamu tadi kamu katakan sudah takbir. Iya. Tapi kamu ulang. Iya. Merasa tidak sah. Padahal kamu tahu kalau kamu takbir. Iya. Berarti kamu orang gila. Berarti kamu orang gila ini. Sudah takbir. Tapi diulang. Merasa bukan tidak takbir. Padahal sudah takbir. Ini diulang terus. Berarti orang gila. Pertanyaannya. Orang gila wajib sholat atau tidak? Tidak wajib. Ini namanya orang gila. Ya berarti kamu orang gila tidak wajib sholat. Ya ini... Maksud ini tujuannya apa? Maksudnya apa? Kamu yang melakukan seperti itu dibohong-bohongi, dibodoh-bodohin oleh setan. Nah, oleh karena itu jangan diikuti. Bisikan-bisikan seperti itu jangan diikuti sehingga menambah penyakit was-wasnya. Nah, ada setan yang selalu membujuk manusia ketika berwudu. Ada juga setan yang selalu membujuk manusia supaya tidak khusyuk salatnya yang dinamakan khazab. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takun minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai, termasuk ketika kita sholat jangan kita lalai. Tujuan kita sholat ini adalah menghadap kepada Allah. Idza qamal abdu ila sholati fa innahu yunaji rabbah, jika seseorang bangun untuk melaksanakan sholat berarti dia berhadapan dengan Allah, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita. Allah tidak melihat anggota zahir kita, tapi Allah melihat hati kita. Di mana hati kita ketika kita berhadapan dengan Allah? Di mana hati kita ketika kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita berbicara dengan manusia, berhadapan dengan manusia, manusia dengan manusia melihat wajah zahirnya aja. Yang dilihat wajah zahirnya. Sama-sama melihat wajah. Dan ketika saling berbicara, kemudian yang satu berpaling wajahnya, tidak melihat kepada orang yang mengajak kepadanya bicara, maka orang yang menoleh itu membuat orang yang berbicara dengannya akan tersinggung. Di saat berbicara dia noleh, tersinggung dia. Kamu ini ngomong sama anak, menghadap sama anak, jangan noleh. Diajak ngomong kok noleh ke sana sini. Itu manusia. Kalau manusia aja bisa tersinggung, ini Allah Subhanahu wa taala kenapa kita tidak muliakan? Kalau kita menghadap kepada manusia yang kita hormati, yang kita segani, kita tidak mungkin menoleh ketika kita berbicara di hadapannya. Pasti kita akan khusyuk, pasti kita akan tawadhu, pasti kita akan menghadap dengan hormat kepada manusia yang kita segani, yang kita hormati. Siapapun itu manusia. Ya, kalau ini manusia yang kita hormati, kita tidak menoleh, tidak kita melakukan apa-apa di hadapannya kecuali fokus takzim kepadanya. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan Allah dalam sholat kita? Oleh karena itu Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, dikatakan, kalau kamu tidak bisa khusyuk dalam sholatnya, coba kamu kira-kira, kamu itu sholat di hadapan orang yang paling kamu segani, di hadapan orang yang paling kamu hormati, kira-kira kamu sholatnya bisa baik apa enggak? Kira-kira kan pasti baik. Kita sholat di depan orang manusia yang kita hormati, kita segani. Enggak enak kita mau sholat cepat-cepat. Kita akan sholat dengan baik. Kita akan memperbaiki dan memperbagus sholat kita. Ya, kemudian kembalikan kepada diri kamu sendiri. Bagaimana kamu itu bisa memperbaiki sholat kamu, memperbagus sholat kamu, kalau kamu kira-kira ada manusia yang kamu segani hadir di bersama kamu, tapi kamu tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak memperbagus dan memperindah salatmu di hadapan Allah, dan padahal kamu yakin Allah Subhanahu wa taala melihat. Padahal kamu yakin di saat kamu salat Allah hadir. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ma huwa al-ihsan? Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan dalam kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah di hadapan kita. Dan memang hakikatnya Allah bersama kita, Allah ada bersama kita. Wa idza sa'alaka anni, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibud da'watad da'i. Aku qarib. Aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ma'i, Allah syahidi, Allahu hadirun ma'i. Allah bersamaku, Allah hadir bersamaku, Allah melihatku, Allah memandang kepadaku. dalam setiap saat, dalam setiap keadaan, dimanapun kita berada, selalu Allah bersama kita, selalu Allah melihat kita, selalu Allah hadir bersama kita, apalagi di waktu kita sholat. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan, agimis sholata li zikri, agimis sholata li zikri. Ayo, dirikan sholat, laksanakan sholat. Untuk apa? Li zikri, untuk mengingatku. Masa sampai diminta sama Allah dalam firman-Nya, ayo sholat biar mengingat aku, masih tidak mau mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu sholat yang singkat, hanya mungkin 5 menit, kita diminta oleh Allah, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita segala kenikmatan, yang di tangannya lah kebaikan dan keburukan kita, di tangannya lah surga dan neraka. Kita diminta oleh Allah, agimi sholat dan zikri, ayo sholat untuk mengingat aku. Wala taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kamu memahami, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Apa artinya? Sampai kamu khusyuk. Jangan kamu masuk dalam salat kecuali kamu memahami apa yang kamu ucapkan. Kita faham, kita hadirkan makna apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, apa itu khusyuk? Ashusu' an tafham ma takul. Husu' itu hendaknya kamu fahami makna apa yang kamu ucapkan, makna apa yang kamu baca. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki yaumiddin, raja ketika hari kiamat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, hanya iyyaka, hanya kepada Engkau. Sampai dhamirnya di sini dhamir khitab. Iyyaka, Allah ada di hadapan kita. Allah ada di hadapan, iyyaka na'budu wa iyyaka. Allah, kepada Engkau ya Allah. Kalau Allah tidak hadir di hadapan kita, tidak dikatakan kepada Engkau. Allah, kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Terus hati kita tidak bersama Allah. Terus hati kita memikirkan hal-hal yang lain. Memikirkan hajat kita, kepentingan kita. Allah di hadapan kita. Menunggu. Allah menunggu kita ini. Mengingat kepada Allah atau tidak. Makanya dalam hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursinya, Ibnu Adam, iltafata ilai ila man huwa khairun lahu minni. Ketika seorang manusia masuk ke dalam sholatnya, kemudian manusia di dalam sholat itu yang seharusnya dia hadir hatinya bersama Allah, seharusnya dia ketika itu menghadirkan dalam hati Allah di hadapannya, tapi tidak ini. Di saat itu, di saat sholat, seorang manusia tersebut memikirkan selain Allah, memikirkan bisnisnya, memikirkan makanannya, memikirkan keluarganya. Maka di situ akan ada jawaban dari Allah. Kita tidak mendengar, tapi sesungguhnya ada jawaban dari Allah. Ibnu Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Lihatlah manusia itu. Manusia itu lihatlah. Dia menoleh kepada sesuatu yang lebih baik menurut dia daripada aku. Na'udzubillahi minzalik. Jadi kalau kita melihat atau menoleh dengan hati kita di saat kita sholat kepada sesuatu yang selain Allah, berarti seakan-akan kita menoleh kepada sesuatu yang menurut kita lebih baik daripada Allah. Kalau tidak lebih baik daripada Allah, kenapa kita menoleh kepada sesuatu tersebut? Sehingga sebagian salaf ketika ditanya, sebagian solihin ditanya, ketika kamu sholat itu, apakah kamu mengingat sesuatu-sesuatu selain Allah? Ingat ini, ingat ini. Maka dikatakan oleh beliau, apakah ada sesuatu yang lebih baik dari Allah sehingga aku perlu untuk mengingat-ingatnya ketika aku sholat? Tidak ada. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah. Kenapa kita memikirkan sesuatu yang tidak lebih baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini jawaban Allah subhanahu wa ta'ala ketika manusia memikirkan selain Allah di dalam sholatnya. Ibnu Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Lihatlah manusia menoleh kepada sesuatu yang menurut dia berarti sesuatu itu lebih baik daripada Allah, lebih baik daripada aku. Dan kalimat ini akan diulang oleh Allah ketika menoleh lagi, ketika memikirkan sesuatu yang lain lagi di dalam sholatnya, mikir ini, mikir itu, mikir ini, sampai 3 kali Allah akan menjawab. Dan ketika tiga kali, maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai manusia, wahai hambaku, mintalah kamu ganjaran daripada sholatku dari sesuatu yang kamu pikirkan, dari orang yang kamu memikirkannya. Jangan meminta pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisakah selain Allah memberikan pahala? Enggak bisa. Kita mengharap dengan sholat kita ini pahala dari Allah, ridhonya Allah, dan di hadapan kita ada Allah, tapi masih tidak mau kita memikirkan atau menghadirkan dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala. Ini kan keterlaluan. Ya, hanya 5 menit hadirkan. Oleh karena itu ulama mengatakan, orang yang sholat itu harus terlebih dahulu, sebelum melaksanakan sholat, farahil qalb, bersihkan hati kita dari pikiran-pikiran selain Allah. Bersihkan. Ada pikiran ini, bersihkan. Ada pikiran bisnis, keluarkan dulu, buang dulu, jauh-jauh. Ada pikiran makanan, minuman, buang dulu. Ada pikiran keluarga, hilangkan dulu. Ada masalah dengan orang, hilangkan. Sampai-sampai dari pentingnya, ya, dari pentingnya khusyuk dan hadirnya hati kita dengan Allah ketika sholat, ya, kita dianjurkan untuk lebih dahulu kita makan daripada kita sholat. Kalau sudah makanan sudah siap, jangan makan. Kalau kita makan, hadirnya hati kita bukan dengan Allah, tapi hadirnya hati kita dengan makanan. Makanan sudah siap ini, sudah kita lihat di, kemudian kita sholat di saat itu, yang terlihat di waktu sholat yang terlihat makanan. Ketika juga kita menahan daripada kencing, menahan buang air, dianjurkan oleh agama, buang air dulu, qadha'il haja dulu, jangan sholat dalam keadaan menahan. Kenapa? Kalau kita menahan, akan membuat kita tidak hadir hati kita dengan Allah. Yang hadir di saat kita menahan, menahan kencing, menahan buang air BAB, yang hadir ketika itu apa? Habis ini mau kencing di mana? Hammam yang mana yang enak? Toilet yang mana yang bersih? Yang dihadirkan toiletnya, bukan Allah. Oleh karena itu, dia makruh seseorang sholat dalam keadaan menahan hadas. Makruh seseorang sholat dalam keadaan makanan sudah siap, dihidangkan, disiapkan. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa hadir hatinya. Oleh karena itu juga tidak dianjurkan sholat dalam keadaan mengantuk sekali. Kalau sudah ngantuk, tidur dulu, istirahat. Kalau kita memaksa juga terpercuma, kita tidak sholat dengan hadirnya hati, tidak sholat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Istirahat dulu. Tapi nanti tidak sholat di awal waktu, tidak penting, lebih penting. Sholat di awal waktu penting, fadilah, keutamaan. Tapi lebih penting khusyuknya, lebih penting hadirnya hati. Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang menciptakan hidup, yang menciptakan mati, semuanya ini untuk menguji hamba-hambanya, menguji manusia. Apa yang diujikan oleh Allah? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Yang paling baik ibadahnya? Yang dilihat adalah baiknya dan bagusnya ibadah amalan seseorang. Oleh karena itu dalam hadis Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza dzabhatum fa ahsinu dzibha. Wa idza qataltum fa ahsinul qitla." Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk memperbagus, memperindah apa itu? Ala kulli syai', dalam setiap sesuatu yang kita kerjakan. Kalau kita melakukan sesuatu, perbagus, perindah. Ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau menyembelih, perbaguslah persembelihan kalian. Kalau mau membunuh dengan hak, ya, diperbagus cara membunuhnya. Kemudian ketika seseorang menyembelih, hendaknya dipertajam alat untuk menyembelihnya. Dan hendaknya yurih zabihatahu, diberikan waktu istirahat kepada hewan yang akan disembelih. Diajarkan untuk berbuat. Kalau ini dalam hal menyembelih aja diminta, diwajibkan oleh Allah SWT untuk memperbagus, apalagi dalam sholat. Artinya fa'ahsinus sholat, perbaguslah sholat kita. Kalau kalian sholat, perbaguslah sholat. Sholli sholata muwaddi', kata Rasulullah SAW. Kalau kalian sholat, sholli sholata muwaddi', sholatlah seperti sholatnya seseorang yang akan meninggalkan alam dunia ini. Ya, kalau kalian didatangi malaikat Israel, ini kamu sholat isya terakhir ya, besok tidak ada sholat isya lagi. Insya Allah sholat isya kita khusyuk. Oh, kita ingat sama Allah, tidak mungkin ingat manusia lagi. Tidak mungkin ingat sate gulen dan makanan yang lain. Tidak mungkin lagi ingat urusan bisnis kita. Yang kita ingat apa? Allah SWT, kita akan mati nih. Datang malaikat Israel memberitahu, ini sholat terakhir. Rasul mengatakan, sholli sholata muaddi. Sholatlah seakan-akan, ini adalah sholat terakhir kamu. Sholat seseorang yang akan meninggalkan alam dunia ini. Sudah berpamitan. Kita akan khusyuk sholatnya. Ya. Ini yang didahulukan. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau kita sholat di awal waktu kita tidak bisa khusyuk. Sholat di akhir waktu kita bisa khusyuk. Lebih baik sholat di akhir waktu. Kalau kita sholat di masjid tidak bisa khusyuk. Sholat di rumah kita bisa khusyuk. Lebih baik sholat di rumah. Yang penting khusyuk. Ini kalau ya. Bukan berarti anjuran untuk sholat di rumah. Tapi kalau disuruh pilih antara dua. Pentingkan khusyuknya. Ya, khusyuk ini seperti ruhnya. Seperti jiwanya. Sebagaimana kita katakan sebelumnya. Ya, manusia tidak ada nyawanya. Tidak ada artinya. Manusia tidak ada nyawa. Tidak ada kehidupan. Begitu juga sholat tidak ada nyawa. Tidak ada pahala. Ya, intisarinya adalah khusyuknya, hadirnya hati kita. Nah, oleh karena itu kita hadirkan, kita buang pikiran-pikiran selain Allah Subhanahu Wa Taala, kita hadirkan Allah di hadapan kita ketika kita mau sholat. Oleh karena itu fuqaha mengatakan dianjurkan jangan langsung takbir, berikan waktu sedikit untuk kita membuang pikiran-pikiran yang ada di pikiran kita ketika kita mau sholat, buang dulu. Selesai, hilang, kita hadirkan bahwasanya di hadapan kita Allah. Dan kita ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan ta'zim kepada Allah. Ini Allah, bukan manusia, bukan presiden, tapi Allah Subhanahu wa taala. Di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita dan keburukan. Di tangan Allah mati hidupnya kita. Di tangan Allah kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Sekarang kita berhadapan dengan Allah. Dan ini kemuliaan bagi manusia. Kemuliaan bagi manusia ditakdirkan dan diberi kesempatan oleh Allah untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diundang di istana oleh presiden. Ayo, diundang di jamu makan. Kalian berdua aja. Berduaan dengan presiden. Di jamu di istananya, berhadapan dengan presiden, duduk bareng dengan presiden. Kita akan bangga, kita akan cerita-cerita. Kita akan bahagia, kita akan senang. Itu hanya presiden. Bagaimana kalau kita dengan Allah? Yang artinya kalau kita sholat berarti kita hadir di majelisnya Allah itu. Kalau kita sholat berarti kita bermunajat dengan Allah, berduaan dengan Allah. Kita ngomong-ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini diberi kesempatan oleh Allah setiap hari 5 kali minimal. Setiap hari 5 kali. Kita diberi kesempatan. Ini salah kemuliaan bagi kita. Kita misalnya tidak diwajibkan untuk sholat pun, kita diperbolehkan untuk sholat. Kemuliaan ini harus kita cari. Kemuliaan ini harus kita dapatkan. Walaupun wajib, ini mulia. Siapa yang tidak mau berduaan dengan Allah? Siapa yang tidak mau hadir dengan Allah sementara? Kapan kita bisa hadir? Ketika kita sholat. Enggaknya, dikatakan oleh Sayyidina Ja'far As-Sadiq, kalau kamu mau duduk bersama Allah, sujud, sholat. Berarti kamu duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah memberikan kesempatan kita kepada kita untuk duduk berduaan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, ini kemuliaan yang luar biasa. Nah, hadirkan hati kita, siapa itu Allah, siapa diri kita? Allah Subhanahu wa taala siapa? Diri kita ini siapa? Manusia yang lemah, manusia yang banyak dosa. Kadang ingat sebentar kepada Allah, lupanya lebih banyak. Dikasih kenikmatan oleh Allah, kenikmatan digunakan untuk maksiat, digunakan untuk kelalaian-kelalaian. Ini kita manusia yang lemah. Kita mengakui itu. Ya, kita tidak pantas sebenarnya untuk kita masuk hadir bersama Allah, bermunajat dengan Allah. Tapi Allah masih mau menerima kita. Salat, munajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim di dalam hati kita. Bagaimana Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Ali bin Ali bin Sayyidina Husain, bin Sayyidatuna Fatimah bin Sayyidina Ali. Beliau ketika selesai berwuduk, melangkahkan kakinya untuk ke masjid untuk sholat, terlihat wajahnya pucat. Pucat wajahnya. Dan terlihat gemetaran. Terlihat gemetar. Apa yang terjadi? Mayak tarika ya Ali. Apa yang terjadi kepadamu hai Imam Ali Zainal Abidin? Khal atadri baina yadai man sa'akum Tidaklah engkau mengetahui aku ini akan berdiri di hadapan siapa. Mau sholat. Di hadapan siapa dia akan berdiri? Di hadapan Allah SWT. Bagaimana aku tidak gemetar? Bagaimana tidak pucat wajahku? Ini. Dihadirkan di dalam hatinya kebesaran Allah. Dihadirkan takdim kepada Allah SWT. Semenjak mulai wuduk. Semenjak mulai wuduk sudah hadirkan hati. Anggaplah kalau kita dipanggil, diundang oleh presiden. Sebelum berangkat sudah menghadirkan hati kita nanti ketemu sini. Begitu juga ketika kita diundang oleh Allah. Kita diundang oleh Allah untuk sholat. Undangan mulia, undangan kemuliaan, undangan Masya Allah. Istimewa itu. Kita hadirkan ketika wuduk. Bahkan mulai wuduk, kita perbagus. Termasuk kunci untuk kita mendapatkan khusyuk dalam sholat kita, perbagus khusyuk wuduk kita. Man ahsanal wudu, faqad ahsana sholat. Barang siapa yang memperbagus wuduknya, dia akan memperbagus sholatnya. Berarti mafhumnya kalau wuduknya aja sudah tidak bagus, jangan mengharap sholatnya bagus. Kalau dia memperbagus wuduknya, laksanakan rukun-rukunnya dan amalkan sunnah-sunnahnya. Insya Allah sholatnya akan menjadi bagus. Kalau sudah sholatnya bagus, ahsanallah umur dini wa dunia, Allah akan memperbagus urusan dunianya dan urusan agamanya. Kalau dia perbagus, urusan bisnisnya dilancarkan, urusan dunianya, urusan akhiratnya, agamanya pun diperbagus oleh Allah SWT. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sungguhnya sholat manusia itu akan menahannya, akan menjaganya daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Terjaga. Yang menjaga apa? Sholatnya. Tapi sholat yang mana? Yang bagus. Sholat yang bagus, sholat yang baik, sholat yang khusyuk, sholat yang hadir hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salat yang khusyuk, salatnya seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat seperti salat salafus salihin. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik hidayah dan kekuatan untuk bisa melaksanakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya dan diterima semua amal ibadah kita, diterima untuk kita, terima untuk orang-orang tua kita dan terima orang guru-guru kita, dan semoga kita semuanya panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Ma husnul khatimah innal mul ala hadina kunya salih jami'a asaminul khairid dunya wal akhirah wa ila hadrati nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.